Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أخوانا في الدين وأخواتي في الله Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Insyaallah pada sore malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dan sebagian para ulama mendhaifkan hadis tersebut, namun sebagian yang lain menghasankan hadis ini. Di antaranya adalah Syekh Al-Baitham rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Dua sifat yang tidak akan mungkin berkumpul pada jiwa orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-bukhlu, bakhil. Yang kedua adalah su'ul khuluq. Bakhil barakallahu fikum telah kita sebutkan beberapa penjelasan, yang mana terkadang ketika kita mendengarkan kata bakhil, yang ada di gambaran manusia adalah dia bakhil dengan harta. Namun tidak cuma dengan harta dikatakan orang sebagai bakhil. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disahihkan ataupun dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, "Al-bakhil man dzukirtu 'inda falam yusalli 'alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya namun dia tidak mau bersolawat kepadaku. Kemudian barakallahu fikum, bakhil dengan nasihat, dia adalah orang yang binasa. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr." Orang yang bakhil dengan wasiat, dengan nasihat perkara al-haq, dia tidak mau menasihati saudaranya untuk menetapi menjalani al-haq. Dia tidak mau menasihati saudaranya untuk terus bersabar. Dia dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala lafi khusrin, betul-betul berada kerugian. Yang ketiga barakallahu fikum telah kita ambil, bakhil dengan ilmunya. Seorang yang bakhil dengan ilmu adalah orang yang sangat rugi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam betul-betul memuji orang-orang yang mau mempelajari, mau mengajari saudaranya tentang ilmu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam juga menyatakan tentang keistimewaan orang yang mau mengajari saudaranya ilmu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. bila seorang manusia meninggal, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali dari tiga hal. Salah satunya apa barakallahu fikum? Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang diambil manfaatnya bukan harus seperti seorang khatib, dia berdiri di mimbar menyampaikan qala Allah qala Rasul, ataupun harus seperti seorang yang memberi tausiah, mengajari saudaranya dalam ta'lim-ta'lim, tidak. Namun dikala seorang insan dia menasihati saudaranya, dia mengarahkan saudaranya, dia memberitahu saudaranya untuk mengerjakan kebaikan dan dijalankan nasihat nasihat tersebut, maka ini yang dikatakan dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah bakhil dengan hartanya. Bakhil dengan harta, barakallahu fikum, ini hal yang betul-betul sangat tercela. Seorang itu akan dikatakan sebagai bakhil dengan hartanya dikala dia tidak menunaikan dengan baik, tidak mengeluarkan dengan baik nafkah wajibnya. Yang pertama. Yang kedua, nafkah yang mustahab bagi dia untuk dia lakukan. Barakallahu fikum. Yang pertama, dia tidak mau ataupun dia kurang baik dalam mengeluarkan nafkah yang wajibnya. Seorang insan dia bakhil terhadap dirinya. Jiwa kita itu harus dinafkahi, barakallahu fikum. Tubuh kita itu butuh apa? Asupan. Butuh energi. Dari energi tersebut, barakallahu fikum, kita bisa bergerak. Energi ini terwujud dengan apa? Makanan-makanan dan segala macamnya, minuman-minuman segala macamnya. Nah, barakallahu fikum, kita jangan sampai bakhil dengan diri kita. Kita punya uang. Kita punya uang. Badan kita kurang sehat. Maka jangan kita tahan uang tersebut dan tidak kita belanjakan untuk apa? Sesuatu yang bisa menyehatkan badan kita. Kalau sampai seperti itu, kita punya uang, badan kita sehat, kita tidak mau memperbaiki makanan kita, kita dikatakan sebagai sosok yang bakhil terhadap diri kita. Barakallahu fikum. Kalau seorang ketika dia melihat kondisi tubuhnya kurang fit, kurang sehat, kemudian dia memilih makanan yang baik untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari apa-apa yang baik yang Allah yang kami rizkikan kepada kalian. Yang baik-baik itu apa? Yang sesuai dengan apa kondisi tubuh kita. Itu yang baik. Terkadang barakallahu fikum, kalau kita bicara apa? Makanan, terkadang ikan lebih baik untuk tubuh kita daripada daging. Terkadang daging lebih baik untuk tubuh kita daripada ikan. Terkadang telur lebih baik untuk tubuh kita daripada daging. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita harus pintar-pintar memilih di sini barakallahu fikum, sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai barakallahu fikum kepada diri kita, tubuh kita saja kita bakhil, terlebih lagi kepada siapa? Kepada siapa? Orang yang menjadi tanggung jawab kita. Waliyadzubillah, barakallahu fikum. Punya kemampuan untuk menunaikan nafkah wajib, namun dia tidak tunaikan, maka dia dikategorikan sebagai orang yang bakhil. Kemudian barakallahu fikum terhadap keluarganya. Terhadap apa? Keluarganya. Memang barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama ahkam-ahkam, hukum-hukum permasalahan memberi makan, memberi sandang, dan memberi tempat. Dijelaskan oleh para ulama. Manakah yang dikategorikan sebagai kewajiban bagi seorang suami? Barakallahu fikum. Panjenengan-panjenengan ini kan sebagai suami ya. Baik. Berapa kali dalam satu tahun panjenengan punya kewajiban membelikan pakaian untuk sang istri? Dalam satu tahun berapa kali? Satu kali pas lebaran. Hah? Barakallahu fikum. Nah, hukum asalnya kita itu diperintah untuk memberi pakaian kepada siapa? Sang istri. Sebagai seorang suami harus memberi nafkah kepada sang istri. Apa itu bentuknya? Kalau sang istri butuh makan, kita harus membelikan makan. Kalau sang istri butuh pakaian, kita harus membelikan pakaian. Kalau sang istri butuh apa? Tempat untuk berteduh, kita harus apa? Mengupayakannya. Barakallahu fikum. Di sini kita punya kemampuan. Kita punya kemampuan. Namun kita tidak keluarkan hal tadi untuk perkara-perkara tadi, kita dikatakan sebagai orang yang bakhil. Kita dikatakan sebagai orang yang bakhil, tidak menunaikan dengan baik perkara apa? Nafkah yang wajib. Tidak menunaikan dengan baik perkara atau nafkah yang wajib. Hey, barakallahu fikum. Kembali kepada tadi permasalahan, karena kebetulan sudah saya ucapkan. Dalam satu tahun berapa kewajiban, berapa kali kewajiban antum untuk memberi pakaian untuk sang istri ataupun anak? Hah? Dua kali? Atau satu kali? Sesuai dengan pengalaman, barakallahu fikum. Atau pengalaman ya, pokoknya kepengen tukuk lambi tak tukuk nah. Tapi barakallahu fikum, di dalam kaidah disebutkan, kaidah yang sering saya bawakan, al-urf wal-adah, adat istiadat, dijadikan sebagai rujukan penjelasan tentang apa? Syariat ma'lam yuhadduhu bihad, selama syarat tersebut tidak dijelaskan rincian-rinciannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam memerintah kita sebagai para suami untuk memberikan pakaian bagi sang istri, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kaum muslimin harus membelikan pakaian sekian kali dalam satu tahun bagi sang istri, bagi sang anak. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam juga tidak disebutkan seorang bapak harus membelikan pakaian berapa kali dalam apa? Setahun untuk sang anak, tidak disebutkan. Namun barakallahu fikum, disebutkan perintah untuk memberi apa? Nafkah tadi. Itu termasuk nafkah. Nah, berapa kali barakallahu fikum, kembalinya kepada al-urf wal-adah, adat istiadat ataupun kebiasaan. Keluar dari pembahasan apa? Membutuhkan. Kalau membutuhkan jelas. Oh, namanya orang butuh. Sang istri pakaiannya sobek, kemudian enggak dibelikan. Keluar rumah dengan kondisi pakaian sobek, jawabannya kan tidak mungkin. Karena kebutuhan, maka apa? Harus dibelikan. Tetapi kalau seandainya barakallahu fikum, membelikan pakaian-pakaian yang bagus yang satu tahun aja masih kelihatan seperti baru misal. Masih kelihatan seperti baru. Baik. Apakah dalam satu tahun harus membelikan satu kali, dua kali, tiga kali? Jawabannya al-urf wal-adah, adat istiadat setempat itu yang berbicara. Gimana? Ya umumnya beli pakaian ya pas lebaran misalnya. Pas lah lebaran. Nah, kalau ternyata di situ ada kaidah seperti itu, maka apa? Barakallahu fikum, pas lebaran apa? Beli pakaian. Atau kembali kepada satu kalinya, satu kali dalam apa? Satu tahun. Itu namanya al-urf wal 'adah. Ziyadah tadi, tambahan tadi. Sang istri setiap bulan aku dibeliin pakaian satu aja, kan juga nggak mengurangi pemasukan dalam satu bulan. Tapi nggak dibelikan, sang istri bilang bakhil nggak? Pelit banget loh. Tapi secara teori yang namanya diminta nggak ngasih namanya apa? Bakhil. Tetapi dalam sisi syar'i tidak mengurangi apa? Tidak kurang baik dalam menunaikan nafkah yang wajib, sudah ditunaikan. Barakallahu fikum. Sampai dalam pembahasan barakallahu fikum masalah berobat itu dibahas oleh para ulama. Apakah seorang suami itu wajib Apakah seorang suami itu apa? Wah, wajib harus membelikan obat bagi sang istri ketika sang istri sakit? Dibahas. Wajib enggak ini? Hah? Yakin? Tayyib barakallahu fikum. Ada yang mengatakan tidak wajib bagi seorang suami untuk apa? Memberikan obat ketika sang istri sakit. Namun barakallahu fikum, secara urfnya, kebiasaannya, kalau sampai tidak memberikan obat, kenapa? Sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya barakallahu fikum, kembalikan kepada apa? Al-urf. Pakaian-pakaian dan seterusnya. Nah, kalau dari si pandang manusia itu dikatakan bahil, belum tentu dari si pandangan apa sah? Syariat dikatakan sebagai yang sesuatu yang bahil. Barakallahu fikum. Bahil dengan apa? Harta. Tidak. Kapan dikatakan bakhil dengan harta? Dikala dia tidak menunaikan yang wajib nafkah, yang wajibnya. Taib. Orang tua, dia dimintai uang jajan oleh sang anak. Wajib atau mustahab untuk memberinya? Kalau punya kemampuan barakallahu, dan itu termasuk dari nafkah, dan itu termasuk dari nafkah misal, maka wajib. Kalau itu tidak termasuk dari apa nafkah, maka apa? Tidak wajib. Tidak dia akan dikatakan sebagai orang yang bakhil. Taib. Waqisu ala dzalik, dan bisa panjenengan kiaskan dalam hal yang lain yang sifatnya nafkah-nafkah yang wajib. Yang kedua barakallahu fikum adalah nafkah-nafkah yang mustahab. Perkaranya disunahkan. Disunahkan. Siapakah yang dimaksudkan dengan wajib dan siapakah yang dimaksud dengan mustahab ataupun sunnah? Yang wajib itu adalah orang yang barakallahu fikum menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tidak memberikan nafkah kepadanya, maka dikatakan sebagai sosok yang bakhil. Kalau kita barakallahu fikum tidak menunaikan dengan baik nafkah tadi, maka dikatakan sebagai orang yang bakhil. Siapa menjadi tanggung jawab kita? Yang pertama? Diri kita. Yang pertama diri kita. Yang kedua istri kita. Yang ketiga putra-putri kita. Orang tua kita masuk tidak? Kalau mereka masih punya pemasukan, kalau mereka masih punya pendapatan, maka tidak wajib. Tetapi kalau mereka sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan tidak ada income padanya, maka barakallahu fikum, anak punya kewajiban untuk apa? Memberi nafkah kepada sang orang tua tadi. Berapa jumlahnya? Berapa nominalnya? Kembalikan kepada al-urf wal ada kebiasaan. Barakallahu fikum. Berapa memberi nafkah sehari atau sebulan untuk istri? Hah? Tidak ada patokan. Tidak ada apa? Patokan. Tapi saya ingatkan kembali barakallahu fikum, yang bujang-bujang ini. Ada yang bujang di sini? Bila hendak menikah, tolong perhatikan. Tolong perhatikan. Ada satu hal yang dibahas oleh para ulama. Yaitu dalam memilih istri. Antum punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada sang istri. Nah, barakallahu fikum, ketika memberi nafkah kepada sang istri, ikut urfnya sang istri, ikut adat istiadatnya sang istri, atau ikut adat istiadatnya sang suami? Sang suami biasanya satu bulan itu 500 ribu cukup. Sang istri seputuh 10 juta misalnya. Anaknya miliarder, jutawan, butuh 10 juta. 1 juta untuk pulsa, 1 juta untuk make up, 1 juta untuk cemilan, segala macam. Butuh 10 juta. Nah, kalau panjenengan nikahi wanita tadi, nikahnya 500 ribu atau 10 juta dalam sebulan? Sebagian ulama mengatakan nafkahnya mengikuti sang istri, urfnya sang istri, 10 juta. Sebagian lain mengatakan apa? Sang suami, karena sesuai dengan kemampuan sang suami. Intinya di situ dibahas. dibahas. Kita harus pintar-pintar melihat kondisi diri kita. Barakallahu fikum. Oh, berarti guys, istilah rasa membayang nabela, sing liya wae tidak barakallahu fikum. Ada upaya, usaha. Wis nentangi ya terus nang. Barakallahu fikum. Nafkah mustahab itu adalah apa barakallahu fikum? Sedekah-sedekah yang sunnah. Nafkah-nafkah yang sunnah. Sedekah-sedekah yang sunnah. Sedekah-sedekah yang sunnah itu barakallahu fikum adalah sedekah yang diberikan atau nafkah yang diberikan bukan kepada orang yang wajib kita berikan padanya nafkah. Berarti selain diri kita, selain istri kita, selain anak kita, selain orang tua kita, bila orang tua kita sudah tidak memiliki apa? Kemampuan untuk ataupun tidak punya apa? Pemasukan. Selain diri mereka. Kalau kita hendak memberikan, maka itu namanya nafkah sah. Nafkah yang sunnah, sedekah yang sunnah. Tapi barakallahu fikum, kita punya kemampuan, orang tersebut punya apa? Kebutuhan, kita tidak memberikannya, maka kita pun dikategorikan sebagai orang yang bakhil. Kita pun dikategorikan sebagai orang yang bakhil. Dengan catatan barakallahu fikum tadi apa? Kita punya kemampuan. Waktu ada, kemampuan ada, kesempatan ada, kita tidak gunakan. Maka apa? Masuk pada bab bakhil. Barakallahu fikum. Contoh, nafkah untuk kegiatan misal masjid seperti ini. Punya kemampuan. Punyakah kemampuan? Tapi barakallahu fikum, wajib tidak kita ini? Wajib tidak untuk membantu kegiatan masjid? Jawabannya sunnah, bukan perkara apa? Wah, wajib. Tapi kalau kita punya kemampuan, kita punya apa? Kemampuan. Dan kita tidak menyalurkan kemampuan tersebut, padahal masjid tersebut butuh, maka kita dikatakan sebagai apa? Orang yang bakhil. Ini bakhil dengan apa? Harta. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, tidak melakukan, memberikan nafkah yang lebih kepada keluarga kita. Jadi selalu memberikan dengan sesuatu yang pas terus. Padahal punya kemampuan untuk melebihi. Padahal punya kemampuan untuk apa? Melebihi. Contoh barakallahu fikum. Kebutuhan dalam rumah tangga satu bulan berapa sih? Yang anaknya 3 atau 4? 1 juta cukup? Enggak cukup? Jangan hitung biaya mondok. Biaya makan. Kebutuhan. Jajan segala macamnya. 1 juta cukup? Enggak cukup? Tapi barakallahu fikum. 2 juta? Kok enggak terus? Tapi barakallahu fikum. Misal 2 juta. Misal 2 juta. 2 juta ini dikatakan pas-pasan. Pas-pasan. Panjenengan punya pemasukan dalam 1 bulan 6 juta. Mampu enggak untuk menambah 2 juta menjadi 3 juta? Jawabannya apa? Mampu. Tetapi tidak mau melakukan. Tetapi tidak apa? Mau melakukan. Maka ini namanya apa? Tidak melapangkan nafkah yang wajib kepada keluarga. Ini pun juga dikategorikan sebagai bakhil. Ini pun juga dikategorikan sebagai apa? Bakhil. Barakallahu fikum. Jadi kondisinya, keadaannya apa? Demikian. Tidak semua kondisi seorang insan itu dikatakan sebagai apa? Sosok yang bakhil. Ada ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencela sifat bakhil tadi. Betul-betul mencela sifat bakhil tadi. Rasul alaihi salatu wasalam diperingatkan oleh Rasul alaihi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Sosok yang dermawan, jangan sampai bakhil, jangan sampai bakhil. Harus punya perhatian terhadap siapa? Anak yatim, harus punya perhatian terhadap siapa? Fuqara wal masakin dan seterusnya barakallahu fikum. Dari anjuran-anjuran yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasalam kemudian menjadi syariat bagi umat Islam. Di dalam surat Al-Ma'un, di dalam surat Al-Haqqah, di dalam surat Al-Mudathir disebutkan barakallahu fikum, kondisi-kondisi orang yang bakhil. Kondisi-kondisi orang yang bakhil. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau apa? Memberi motivasi, tidak mau memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang bah, orang-orang yang bakhil. Walam nakun nut'imul miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penjagaan neraka jahanam bertanya kepada penduduk neraka jahanam, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka jahanam? Masalakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk dalam neraka jahanam? Salah satu jawabannya apa? Lam nakun nut'imul miskin. Kami dahulu tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Barakallahu fikum. Tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin bukan berarti tiap hari. Tidak. Kita melihat dia butuh, kita beri. Kita punya kemampuan, kita apa? Berikan. Bahkan barakallahu fikum, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala menyebutkan, Syekh Ibnu Baz dalam majmu' fatwanya, Syekh Shalih Fauzan dalam kitab muntaqanya menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk menyia-nyiakan apa mah? Makanan. Tidak diperkenankan untuk menyia-nyiakan makanan. Kalau seandainya ada makanan sisa dan itu masih layak untuk diberikan, masih layak untuk dimakan dan untuk diberikan, tidak diperkenankan untuk dibuang. Hukumnya haram untuk membuangnya. Punya kemampuan untuk, masih layak untuk dimakan, masih layak untuk diberikan, maka tidak diperkenankan untuk dibuang. Berikan kepada siapa? Orang yang masih mau memakannya. Siapa barakallahu fikum? Muhtajin, orang-orang yang membutuhkan. Trip yang kelima dari sifat bakhil, adalah bakhil dengan apa barakallahu fikum? Tenaga kita. Bakhil dengan tenaga kita. Tidak pernah punya kepedulian untuk membantu saudaranya dengan tenaga. Tidak pernah untuk punya kepedulian untuk membantu saudaranya dalam dengan apa tenaganya. Padahal barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memotivasi seorang muslim untuk membantu saudaranya mengangkatkan barang yang dimiliki oleh saudaranya ke apa? Ke tunggangannya ketika sang saudara ataupun ketika saudaranya tersebut tidak mampu untuk apa mengangkatnya. Melihat orang barakallahu fikum kesusahan lagi ngangkat barang ke kendaraannya, dia cuma dilihatin, oh mesak kayak temen kayak. Bukan membantunya, tapi hanya sebatas apa? Iba saja, kasihan banget. Padahal punya apa? Punya kemampuan. Barakallahu fikum, bantu. Hah? Bantu. Hal seperti itu barakallahu fikum harus betul-betul kita upayakan. Jangan sampai bakhil dengan tenaga kita. Untuk apa badan kita yang besar ini barakallahu fikum? Tenaga yang kuat ini untuk apa? Harus kita apa? Sedekahkan. Jangan sampai kita menjadi sosok yang bakhil dalam masalah apa? Seperti ini barakallahu fikum. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki kemudian bisa kita berikan kepada saudara kita, maka jangan sampai kita tahan, jangan sampai kita simpan, kemudian kita tidak berikan kepada siapa? Saudara-saudara kita. Gunakan kemampuan kita. Gunakan kemampuan kita untuk apa? Memberikan kebaikan kepada saudara kita. Kita punya ide, sampaikan ide tersebut. Kita barakallahu fikum punya apa? Punya harta untuk disumbangkan, sumbangkan harta tersebut. Kita barakallahu fikum punya nasihat untuk bisa disampaikan, sampaikan nasihat tersebut. Ini barakallahu fikum sosok yang dermawan. Barakallahu fikum. Sifat yang kedua dari sifat yang tidak mungkin terkumpul pada jiwa orang yang beriman kepada Allah. Tidak akan mungkin apa? Dua sifat ini terkumpul pada jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu su'ul khuluq. Akhlak yang buruk. Akhlak yang jelek. Terkadang barakallahu fikum, orang merasa dirinya sebagai orang yang baik, tapi ternyata sisi pandang manusia dia adalah orang yang jelek. Terkadang pula barakallahu fikum, terkadang pula dia merasa dirinya itu dalam kondisi jelek, tapi ternyata sebenarnya syariat memandang dia dalam kondisi apa? Baik. Su'ul khuluq ini barakallahu fikum, tolak ukurnya bukan perasaan manusia. Bukan perasaan siapa? Manusia. Tetapi perasaan siapa? Tetapi apa barakallahu fikum tolak ukurnya? Tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam barakallahu fikum. Sering kita mendapati bahwa terkadang non muslim lebih dijuluki orang yang sangat baik daripada apa? Muslim. Oh, itu pedagang itu sangat jujur, itu lebih bagus, padahal itu Cina, padahal itu kafir, tapi jujurnya lebih daripada itu Muslim tapi enggak jujur. Muncul enggak seperti itu? Pendapat seperti itu. Terkadang seperti itu barakallahu fikum. Terkadang seperti itu. Padahal siapakah yang paling berhak dengan kejujuran? Seorang muslim dia lebih berhak dengan kejujuran tadi. Namun terkadang barakallahu fikum sifat seperti itu muncul pada diri manusia. Muncul pada diri manusia, khianat. Terkadang barakallahu fikum orang kafir dia lebih apa? Amanah daripada seorang muslim. Terkadang. Padahal sifat amanah itu lebih berhak untuk dimiliki oleh siapa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, sifat-sifat yang baik-baik tadi yang dimiliki oleh seorang non-muslim, kafir, musyriknya, murtadnya dan seterusnya, barakallahu fikum, sebenarnya itulah proyek dari pengutusan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Oh, kama qala alaihi salatu wasalam, tidaklah aku diutus kecuali dalam rangka menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Seorang kafir dia punya tabiat baik, jujur, tidak mau berzina, tidak mau minum khamar, amanah. Itu tabiat-tabiat yang baik barakallahu fikum. Nah, akan disempurnakan dengan apa barakallahu fikum? Tauhid, dikala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat yang baik tadi jangan sampai terlepas. Jujurnya pegangi baik-baik, amanahnya pegangi baik-baik, dan seterusnya barakallahu fikum dari sifat-sifat yang mulia. Kalau kita menyebutkan contoh-contoh tentang sifat-sifat yang buruk, maka sangatlah banyak. Sangat-sangat banyak. Sifat-sifat yang buruk yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Al-khiyana. Hal yang sudah kita sebutkan. Apa itu al-khiyana? Berkhianat. Berkhianat itu sifatnya siapa? Seorang munafik. Rasulullah SAW menyebutkan di antara sifat seorang munafik adalah apa? Faida tu'minah khana, bila diberi amanah dia akan apa? Berkhianat. Bila diberi amanah dia akan berkhianat. Jangan sampai sifat-sifat itu ada pada diri kita barakallahu fikum. Jangan sampai ada pada diri kita. Kita dititipi sesuatu, Mari kita jaga. Barakallahu fikum. Coba kita runtut dari kehidupan manusia. Manusia dalam perjalanan hidupnya tidak akan terlepas dari jual beli, ya tidak? Mungkin enggak manusia dalam satu hari itu tidak jual beli? Jadi tidak mungkin. Pasti akan melakukan jual beli. Ima jual beli modern, itu apa? Barang dengan uang, atau jual beli kuno, apa itu? Barang dengan barang, barter. Ada hal tersebut. Artinya barakallahu fikum, manusia akan terus melakukan jual beli tadi. Nah, dalam jual beli ini barakallahu fikum tidak diperkenankan untuk apa? Adanya khianat. Tidak diperkenankan adanya khianat muamalah jual beli tersebut barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man lam yatafaqqa fid din lam yabi fi suqina, wa kama qala alaihi sallallahu wasallam, hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Barang siapa yang tidak mendalami ilmu agama, jangan jual beli di pasar kami. Baik barakallahu fikum. Kalau di zaman sekarang seorang pedagang terkadang itu dititipi barang, ya. Dan terkadang seorang pedagang menitipkan barang kepada pedagang yang lain. antum barakallahu fikum sebagai seorang yang sudah berupaya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ada perjanjian. Ini saya titip dulu. Nanti uangnya saya ambil dalam satu pekan bila barang itu habis. Maka ketika barang itu sudah habis dan jatuh tempo sudah tiba, jangan berkhianat. Loh, barangnya sudah habis, uangnya mana? Ya nantilah, separuh dulu. Tidak barakallahu fikum. Tidak demikian. Harus amanah dalam masalah seperti ini. Jangan menyepelekan hal-hal seperti ini. Sudah jatuh tempo barakallahu fikum ini cuma satu pekan. Diundur sampai satu bulan. Waliyadubillah. Khianat terhadap siapa? Saudaranya. Khianat dalam apa? Hutang piutang. Terjadi hutang piutang dengan janji satu tahun, dua tahun. Kalau sudah jatuh tempo barakallahu fikum dan punya kemampuan, maka barakallahu fikum tunaikan kewajiban tersebut. Jangan sampai kita menjadi sosok yang khianat. Kalau khianat sudah kita lakukan, berarti perintah Islam yang pertama yang dicabut oleh Allah sudah tercabut. Awwalumatun jamin qulubi salihin al-amanah thumma allati taliha wa akhiruha shalah. Fa idza nuzi'atis shalah fama baqiyat lahum minaddin. Aw kama qala alaihi salatu wasalam. Yang pertama kali akan dicabut dari hati orang yang beriman kepada Allah adalah sifat amanah barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, dan yang paling terakhir adalah sholat. Kalau sholat sudah tercabut, artinya dia sudah tidak menunaikan sholat, fama bakir lahum nadin, sudah tidak tersisa agama pada dirinya. Jangan sampai sifat amanah yang mestinya ada pada diri kita sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dicabut, akan dicabut sifat-sifat yang lain, peringat-peringat yang lain dari sifat-sifat Islam. Barakallahu fikum. Su'ul khuluq selanjutnya. Sungguh barakallahu fikum, kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, akan kita dapati semua perkara-perkara yang haram kembalinya kepada apa? Akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk barakallahu fikum ada ketika dia bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak yang buruk terhadap Allah, akhlak yang buruk terhadap Rasul alaihi salatu wasalam, dan akhlak yang buruk terhadap siapa? Sesama manusia. Akhlak yang buruk terhadap Allah itu apa barakallahu fikum? Akhlak yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah dikala dia sudah mengerti sebuah kewajiban, kemudian dia tinggalkan kewajiban tersebut. Dikala dia sudah mengerti perkara yang haram, dia kerjakan perkara haram tersebut. Ini akhlak yang buruk terhadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang dia melakukan sebuah dosa dan dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah dosa, dia tidak tahu kalau itu sebuah apa? Dosa. Dia berakhlak yang buruk tidak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tidak tahu? Ketidaktahuannya itu memang karena dia tidak punya fasilitas untuk mencari tahu. Atau ketidaktahuannya itu karena dia malas untuk mencari tahu. Itu berbeda. Kalau ketidaktahuannya itu karena dia malas untuk mencari tahu, maka dia tetap dikategorikan sebagai orang yang berakhlak buruk. Tetapi kalau ketidaktahuannya itu dikarenakan tidak ada fasilitas untuk mencari tahu, barakallahu fikum, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang berakhlak buruk. Seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, perbedaan antara jahil wal mutajahil, orang yang bodoh dan orang yang masa bodoh. Orang yang bodoh enggak ada fasilitas untuk mencari tahu, untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini ma'zur, akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia punya kondisi kemampuan, punya kemampuan untuk mencari tahu, dan dia tidak mau mencari tahu, maka ini adalah orang yang masa bodoh. Orang yang masa bodoh, dia laisa ma'zur, bukan orang-orang yang mendapatkan uzur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fan tahu. Apa yang Rasul telah datang kepada kalian, maka amalkan, dan apa yang Rasul larang kalian, maka tinggalkan. Kalau sudah paham kemudian tetap dilanggar ayat ini, maka dia adalah orang yang berakhlak buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak yang buruk terhadap manusia barakallahu fikum, itu adalah contoh-contoh yang telah kita sebutkan dari permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kaidah disebutkan oleh para ulama, asyai'u yu'rafu bididdih. Sesuatu itu diketahui dengan sebaliknya. Dengan apa sah? Sebaliknya. Biasa dikatakan dengan mafhum mukhalafah, yang bisa dipahami dari sebaliknya. Kalau jujur itu baik, berarti apa? Bohong itu jelek. Kalau dermawan itu baik, berarti apa? Bakhil itu jelek. Terus seperti itu. Artinya barakallahu, kebaikan-kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan akhlak yang buruk kaidahnya berarti apa? Kaidahnya berarti apa? Lawan dari kebaikan. Berarti itu adalah akhlak-akhlak yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Sudah kan? Tapi barakallahu fikum, ini adalah gambaran mukadimah untuk insyaallah taala pembahasan kita yang akan kita bahas selanjutnya. Intinya adalah barakallahu fikum, hadis ini betul-betul memotivasi kita untuk menjadi hamba yang memiliki semangat yang luar biasa dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas sebuah pembahasan, namun saya sendiri juga belum tahu membahas apa ini. Ada usulan enggak? Ya sudah dibahas di sini apa? Kita bahas terus luas saja ya. Apa nahwu? Barakallahu fikum. Saya sendiri belum tahu bahasa apa ini, tapi setidaknya para ulama sudah tergambar bagi kita, yang mana kita selalu mendapat nasihat dari ustaz-ustaz kita setiap hari, setiap ba'da maghrib kita menghadiri majelis taklim di sana di sini. Walhamdulillah barakallahu fikum. Intinya kita itu seorang hamba yang betul-betul dituntut untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berupaya untuk mencari tahu, ternyata kita enggak tahu-tahu, dia apa? Ma'zur insyaallah subhanahu wa taala. Ada orang pernah bilang ke saya, bilang ke anak ini, "Ustaz, yang wajib itu kan belajarnya, Ustaz." Iya. Kalau pahamnya wajib enggak, Ustaz? Iya, belajar wajib. Ya karena yang wajib itu belajar, ya saya enggak paham, tolong maklum, Ustaz. Artinya barakallahu fikum, dia kalau seandainya enggak paham-paham ya ma'zur insyaallah subhanahu wa taala. Tapi wajib bagi kita untuk berupaya untuk apa? Belajar, memperbaiki terus agama kita, ilmu pengetahuan kita. Namun jangan barakallahu fikum, upayakan. Seorang belajar itu dengan menulis. Kalau antum menulis barakallahu fikum, menghafal, niscaya kemampuan antum akan terus berkembang. Tetapi barakallahu fikum, kalau antum belajar cuma hadir, hudur, duduk di majelis, hatinya juga enggak tahu kemana. Kelihatannya sih mendengarkan, tapi hatinya enggak tahu juga kemana. Maka barakallahu fikum, 10 tahun, 20 tahun, ya kayak gitu aja. Enggak ada apa-apa perubahan. Perubahannya adalah apa? Lihannya semakin putih, barakallahu fikum, dan apa? Seterusnya. Tapi kalau kita barakallahu fikum semangat dalam belajar, faedah ditulis, dihafalkan, faedah ditulis, dihafalkan, itulah inti dari belajar. Taiwallahu alam bissawab. Kaidah dalam belajar pernah saya sebutkan, la yambagi liman arada ayaqra alkitab yatasawwaru annahu yuridu ayyauda maratan thaniyah. Tidak sepantasnya bagi orang yang belajar sudah punya gambaran gampang besok belajar lagi kalau enggak paham. Kenapa? Tasawur tadi, pola pikir seperti tadi, yamnauka an fahmi jami'il kitab, akan menghalangimu untuk memahami seluruh isi kitab. Jadi enggak paham? Paham. Wallahu a'lam bissawab.